Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita akan baca buku Al-Balaghah wa An-Naqd, bagian dari silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah. Langsung pada halaman 16, nas atau teks bacaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kaisar Romawi dengan mengatakan min Muhammadin Rasulillah ila sahibi Rum. Ini ad'uka ila al-Islam, aku mengajakmu kepada Islam. Jika engkau masuk Islam, falaka maka hakmu malil muslimin, apa yang jadi hak kaum muslimin. Kewajibanmu ma'alihim, apa yang jadi kewajiban kaum muslimin. Jika engkau tidak mau masuk Islam, maka berikan jizyah. Karena Allah Ta'ala berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang tidak beriman pada Allah, tidak pula dengan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minan ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, sampai mereka membayar jizyah, memberikan jizyah dari tangan mereka secara langsung, dalam keadaan mereka orang-orang yang hina. Wa ila jika tidak, fala tahul, maka jangan halangi, bainal falahin, di antara rakyat jelata, wa bainal Islam, untuk masuk Islam. Ayat khulu fihi, jangan halangi mereka untuk masuk Islam atau mereka membayar jizyah. Ini makna di halaman 17. Maka teks di atas yataduman mengandung fikrah ra'isah, ide pokok, yaitu mendakwai Kaisar Romawi untuk masuk Islam. Jika dia taat dan masuk Islam, maka menjadi haknya apa yang menjadi hak seluruh kaum muslimin, dan menjadi kewajibannya berbagai macam kewajiban kaum muslimin. Jika dia enggan untuk masuk dalam Islam, kewajibannya untuk menyerahkan jizyah untuknya dan kaumnya. Jizyah adalah kadar tertentu dari harta diambil untuk riayatihi, untuk diambil dari non-muslim liri ayatihi, untuk kemudian memperhatikan atau memberikan perhatian, ya, sebagai kompensasi atas perhatian untuk non-muslim dan pembelaan untuk non-muslim. Dan jizyah ini yudha', diletakkan dan dimasukkan dalam kas negara, baitul mal kaum muslimin. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membawakan ayat Al-Quran yang mulia yang menegaskan ide ini dan membenarkannya. Wannas dan teks di atas meskipun ringkas, yubayin menjelaskan uslub atau gaya atau metode Islam dalam mendakwai pemimpin-pemimpin orang kafir dan musyrik untuk masuk dalam Islam, yaitu mendakwai para pemimpin untuk masuk Islam dan menjelaskan hukum kepada mereka. Jika mereka masuk Islam, fadzalika, maka itu adalah satu hal yang bagus. Jika mereka tidak masuk Islam, maka mereka diminta ayasmahu, untuk memberikan toleransi bagi para da'i untuk menyebarkan Islam dan tidak menghalangi seorang pun untuk masuk Islam. Jika mereka tidak mau melakukan hal itu, maka wajib memeranginya sampai mereka menyerahkan jizyah. Awalan al-fasahah. Pada saat Anda membaca teks di atas, tulahid, Anda memperhatikan bahasanya, kosakata-kosakatanya jelas maknanya, mudah untuk diucapkan. Wa jumaluhu, dan kalimat-kalimatnya dan susunannya salimatu ta'lif. Susunannya baik, susunannya bagus, mencocoki kaidah nahwu dan sarab. Wa ingda mana jitu dalika, dan jika kita jumpai poin-poin di atas, finnasim nan nusus, dalam satu teks bacaan min nasr minan nusus al adabiyah, ya, teks sastra, maka nahkum alaihi, kita nilai teks tersebut kalau dia adalah nasun fasihun, teks yang fasih. Fasaha dalam bahasa Arab artinya jelas, wal wuduh, dan jelas. Menurut para ulama balaghah, yang namanya teks yang fasih, ayakunal kalamu, satu kalimat itu pertama wadihal makna, jelas maknanya. Yang kedua sahlal lafzi, mudah dilafalkan. Yang ketiga salim ta'lifi, bagus susunannya, mencocoki kaidah bahasa semacam nahwu dan sarab. Al-balaghah. Setelah Anda mengetahui pengertian fasahah, silakan baca surat di atas, surat Nabi di atas untuk kali yang kedua. Anda perhatikan bahasanya surat tersebut pendek teksnya, dan nyutrik maknaha, maknanya bisa dipahami oleh orang yang ladaihi, memiliki sedikit pengetahuan tentang bahasa Arab. Maka terkumpul dalam surat Nabi itu dua unsur. Yang pertama fasohah, dan Anda telah tahu makna atau pengertiannya. Yang kedua munasabatuha lihalil mukhatabin, cocok dengan sikon dan kondisi pihak yang diajak bicara. Hal itu karena Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berbicara dengan mereka-mereka sesuai dengan kadar pengetahuan mereka dengan bahasa Arab. Maka jadilah suratnya itu pendek, mudah dipahami, jelas maknanya, dan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan mereka. Maka jika satu kalimat itu mengandung dua hal, yang pertama fasih, yang kedua cocok dengan kondisi orang yang diajak bicara, ini disebut dengan kalaman baliran, ini disebut dengan kalimat yang balir. Maka dari sini Anda mampu untuk mengetahui makna dan maksud di balik perkataan orang Arab, likulli maqamin maqal, di setiap tempat ada kalimat dan ucapan yang tepat. Ya, maka kalaman baliran, dari kata-kata balaghah. Balaghah dalam bahasa Arab artinya al-wusul, sampai, wal-intiha, dan berakhir atau mendapatkan al-ghayah, tujuan. Menurut para ulama balaghah, yang namanya balaghah adalah kalimat itu mutabikon, cocok dengan muktada, konsekuensi ahwal, kondisi orang yang diajak bicara, plus fasih. Maka menurut ulama balaghah, yang namanya kalam balir itu adalah kalimat yang fasih dan mencocoki sikon. Kemudian nakat, silakan a'id, ulangi membaca teks min jadidin, ulangi lagi min jadidin lagi. A'id, ulangi min jadidin lagi. A'id min jadidin, ulangi lagi membaca teks. Anda jumpai lafadznya teks tersebut fasih, susunannya bagus, maknanya sesuai dengan mabadi, prinsip-prinsip yang diserukan oleh Islam. Sebagaimana teks tersebut menunjukkan ketulusan emosi sang Rasul yang mulia dalam menyampaikan dakwah dan antusias beliau untuk keislaman orang Romawi. Haitsu dimana beliau istamala, mengandung atau memuat ala istimalah. Istimalah, menarik simpati, mengambil hati. Alati tatamasal, yang ini tergambarkan. Fi anna lahum minal huquq, yaitu janji kalau masuk Islam mereka akan mendapatkan hak-hak sebagaimana kaum muslimin jika mereka masuk Islam, dan ancaman yang tergambar pada perang jika mereka menolak jizyah. Walam ya'tamid ar-rasul, maka rasul tidaklah mengandalkan dalam suratnya gambaran imajinatif, karena dakwah itu berhubungan, itisalan kawian, hubungan yang kuat dengan kehidupan. Maka sang Rasul yang mulia menegaskan mabadi sejumlah prinsip alati istamolat alaihi yang terkandung dalam surat beliau dengan membawakan, beliau tegaskan dengan membawakan ayat yang mulia qatilul ladzina la yu'minuna billah. Maka nakat di sini analisis terhadap teks yang tadi kita baca. Uslub dari kegiatan Anda membaca surat sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda jumpai bahwasanya Rasul memiliki metode khas dalam pemilihan kata dan penyusunannya untuk mengungkapkan al-ma'ani sejumlah pesan. Dan metode khas ini bertujuan untuk idhah, memperjelas dan memberikan kesan. Wahadi tariqah dan metode dalam memilih kata dan menyusunnya dalam para, menurut para kritikus sastra disebut uslub. Sehingga uslub adalah metode pemilihan kata dan penyusunannya untuk mengungkapkan sejumlah pesan yang metode tersebut ditempuh dalam rangka untuk al-idhah, memperjelas wa ta'thir dan menimbulkan kesan pada pembaca atau pendengar. Perbedaan antara analisis teks dengan balaghah, antara nakat dan balaghah. Dari keterangan yang telah lewat jelaslah bagi Anda bahasanya balaghah itu tatanawal, mencakup sejumlah kaidah yang kaidah itu akan tahkum, akan memberikan penilaian kepada al-amal al-adabi. Amal di sini artinya karya. Amal di sini artinya karya, bukan kerja namun karya. Al-amal al-adabi karya sastra. Seperti sama seperti kayaknya bahasa Inggris, karya itu pakai kerja. Pakai kosakata yang makna aslinya kerja. Min tashbihin wa majazin, kaidah tentang tashbih, majaz, kinayah, yang ini bagian dari ilmu bayan. Dan sejauh mana kecocokan antara kalimat dengan kondisi keadaan orang yang diajak bicara, ini berkenaan dengan ilmu ma'ani. Dan sisi-sisi indahnya dan bagusnya kalimat, yang ini bagian dari ilmu badi. Adapun yang namanya kritik sastra, fayatanawal annas al-adabi, maka dia membahas teks sastra, yufasirhu dengan pengertian menafsirkannya, wayuhalil dan menganalisisnya, dan menjelaskan mafihi isinya. Dari sisi ini teks yang bagus ataukah jelek, kuat ataukah lemah. Maka kritik sastra membahas tentang dawafi, faktor pendorong untuk ibda', ibda' itu kreatif. Kreativitas dalam dunia sastra. Yufatis mengecek sumber-sumber yang seorang sastrawan al-adib mengambil ide-idenya. Sebagaimana membahas emosi sang sastrawan dan sejauh mana ketulusannya. Adapun ilmu balaghah, maka dia perhatian dengan kaedah-kaedah untuk menilai sebuah karya sastra. Ilmu balaghah membimbing kita untuk memiliki at-ta'bir as-salim, pengungkapan yang bagus, menunjukkan kepada kita beragam metode untuk menyusun kalimat yang berfaedah dan memberikan kesan pada pembaca atau pendengar. Sedangkan kritik sastra, fayakunu fi marhalatin taliyatin, maka dia adalah fase setelah insya ditulisnya sebuah karya sastra. Dan wazifah atau fungsi dari kritik sastra adalah arda, memafarkan tolak ukur seni atas satu, kemudian diterapkan pada satu karya sastra yang telah selesai ditulis, kemudian memberikan penilaian dari sisi bagus ataukah jelek. Maka kritik sastra yastadi'u, memanfaatkan pembahasan balaghah fi makayisihi, dalam tolak ukurnya dan dalam memberikan penilaian. Ya, min ghair. Namun kritik sastra tidak hanya mencukupkan diri dengan bahasan balaghah, namun juga mengambil faedah dari ilmu lughah, ilmu kejiwaan atau psikologi, ilmu istimak atau sosiologi. Kemudian halaman 24, al-uslub. Ya, amsilah. Perkataan Syauqi Daif atau Ahmad Syauqi. Ya. Maka nanti kita terjemahkan sambil melihat sarah mufradat. Likuli zaman, yang di setiap zaman, mata yang telah berlalu, ayatun, terdapat ayat. Dan ayat zaman ini adalah as-suhuf. Adalah Quran. Ini adalah media massa. Quran, lisanul bilad, adalah penyambung lidah negeri. Kecuali jika sudah dibeli sama penguasa, maka nanti jadi penyambung lidah penguasa. Nah. Lisanul bilad, maka dia adalah penyambung lidah negeri. Wa nabdul ibad, nabdut, nabdun di syarhul mufradat, artinya detak jantung. Dan detak jantung rakyat. Wa kahful hukuk, dan dia adalah tempat terlindungnya hak. Di syarhul mufradat, al-kahfu maknanya ya gua, tempat yang digali di gunung. Ada dalam contohnya suratul kahfi. Maka kahf di situ artinya gua. Al-hukuk artinya hak. Ya tempat, tempat kemudian ya, terlindungnya hak-hak rakyat. Wa harful janab, dan media massa yaitu harful janab, memerangi kezaliman. Janab di syarhul mufradat artinya kezaliman. Tasiru masirat duha fil bilad, ya, maka yang namanya Quran tersebar di waktu duha fil bilad, di berbagai penjuru bumi. Idzil ilmu mazzaqa fiha as-sadaf, karena ilmu mazzaqa mencabik-cabik fiha as-sadaf, sadaf di syarhul mufradat kegelapan. Maka ilmu itu menghancurkan kegelapan. Faya fityata suhub, maka wahai para wartawan, wahai para wartawan, sabron, bersabarlah. Idza naba arisku. Naba artinya tabaada, ibtaada, menjauh atau serat bahasa kita. Naba risku fiha. Bikum, maka jika rizki itu jauh dari kalian, rizki dalam dunia jurnalistik itu jauh dari kalian, wakhtalaf, dan berselisih dari kalian. Maka di kalimat 1, 2, dan 3 Syauqi, Ahmad Syauqi menjelaskan tentang pentingnya kontrol atau pentingnya media massa di negara modern saat ini. Dan manfaatnya kemudian di bait yang keempat beliau memotivasi, mendorong mereka untuk bersabar. Masalah rizki yang pas-pasan dari industri Quran. Nah, sang penyair adalah Ahmad Syauqi, yang beliau mendapatkan gelar Amirus Syu'ara. Pimpinan para penyair Arab di era kontemporer, lahir di Mesir tahun 1285 Hijriah atau 1868 Masehi. wafat biha di Mesir tahun 1351 atau 1932. Lahu karya beliau ada buku judulnya Syauqiyat 4 jilid. Waqad alqa hadhil qasidah, beliau membacakan kasidah di atas dalam perkumpulan pertemuan para jurnalistik yang dihadiri oleh sejumlah pemilik-pemilik koran. Syarhul Abyad. Maka Ahmad Syauqi menjelaskan bahasanya di setiap zaman yang telah berlalu terdapat keistimewaan yang membedakan satu zaman dengan zaman yang lain. Dan wa'a'zamu mizatin, dan keistimewaan yang paling penting yang ditunjukkan di zaman ini adanya media massa, koran dan sejenisnya. Fahiyah, maka koran adalah lidah mengungkapkan kebutuhan negeri dan kemaslahatan penduduk negeri, membela hak-hak penduduk dan memerangi kezaliman yang sebagiannya pelakunya adalah penguasa. Koran menyebarkan, tantasir tersebar di seluruh negeri, memuat ilmu, menerangi akal, wataqdi ala, qada ala, itu menghancurkan dan menghancurkan kebodohan. Maka kalian wahai para jurnalis ahlu risalah, risalah dalam bahasa Arab modern artinya misi. Kalau visi, ru'yah. Maka ada visi, misi. Misi itu risalah, visi itu ru'yah. Kemudian satu lagi di bahasa Arab, visi, misi, satu lagi apa? Target. Hah? Apa? Tujuan? Tujuan, ahdaf biasanya. Itu satu paket, ru'yah, kemudian risalah, kemudian ahdaf. Maka ashabus suhuq, kalian para jurnalis, kalian adalah ahlu risalah. Kalian adalah pembawa misi. Tu'adunaha, yang kalian melaksanakan misi tersebut untuk menyebarkan al-wa'yi, kesadaran, wal-ma'rifat dan pengetahuan. Maka bersabarlah kalian. Ini karena atas apa yang menimpa kalian berupa capek dan sedikitnya rezeki. Uslub. Telah kita ketahui bahasanya uslub adalah metode untuk pemilihan kata dan penyusunannya untuk mengungkapkan pesan, dan metode tersebut dipakai qasda dalam rangka untuk memperjelas dan menimbulkan kesan. Inda qira'atika, saat Anda membaca bait-bait karya Ahmad Syauqi, tulahidu, Anda perhatikan bahasanya uslub di bait-bait tersebut tersusun dari dua hal mendasar. Yang pertama adalah teks atau lafaz, kosakata, yang kedua adalah kalimat. Dan uslub yang dipakai oleh Syauqi adalah uslub yang fasihun salimun. Kenapa? Karena dua sebab. Karena kosakata-kosakatanya fasih dan kalimat-kalimatnya fasihah. Kemudian fasahatul kalimati. Satu kata itu fasih jika terbebas dari tiga cacat. Terbebas dari tiga kejelekan. Yang pertama, tanafurul huruf. Yang dimaksud tanafurul huruf, kata tersebut berat untuk diucapkan lisan, sulit bagi seorang penutur untuk mengucapkannya. Semacam naq-naqa abdibdi, kata naq-naqa, suara kata. Demikian juga kata dhash, artinya maudi khashin, tempat yang kasar. Yang kedua, menyelisihi wadi' al-lughah, artinya kata tersebut menyelisihi mathabata yang valid dari orang-orang Arab yang fasih. Semacam kata al-ajlal, karena yang benar adalah al-ajal. hari ini di Balaghah Muyassarah telah kita baca masalah al-ajlal. Kemudian yang ketiga, gharabah, asing. Maka kata itu fasih manakala kata itu atau wahiyah dan yang dimaksud kata yang asing adalah kata yang tidak digunakan dalam bahasa orang-orang Arab yang fasih, sehingga perlu untuk mengetahui maknanya mencari di kamus-kamus bahasa. Ya, maka orang tidak sekedar mengandalkan apa yang biasa telah dia pakai, harus kemudian secara khusus membuka kamus. Maka itu tolak ukur kata-kata yang asing. Contohnya kata-kata rokhokh dalam kalimat kami dalam rokhokhin minar rizki, artinya sa'atin, kelapangan rizki. Contoh yang lain, ifranqo at-tulabu, dalam artian para siswa bubar dan pergi. Tadi kefasihan kata. Kemudian yang kedua, kefasihan kalimat. Kalimat itu fasih jika khalat kosong dari empat hal yang jelek. Yang pertama, dha'fu ta'lifi, susunan yang tidak kuat. Maksudnya kalimat tersebut menyelisih kaidah nahwu. Alati darustah yang telah Anda pelajari, contohnya penggunaan dhamir muttasil namun setelah illa. Ini berarti dha'fu ta'lif. Misalnya kalimat ma ra'aitu illa ka. Yang benar ma ra'aitu illa iyyaka. Yang kedua, tanafur kalimat. Artinya kata-kata antakunal kalimat atau kata-kata itu terkumpul, menyatu dan berat di lisan. Contohnya perkataan Abu Tamam. Abu Tamam itu adalah Habib Ibn Aus At-Ta'i, min asyari syu'ara fil asril Abbasi, termasuk penyair terkenal di era Abbasiyah. Karimun mata amdahu, ada seorang yang dermawan, jika aku memujinya, amdahu, aku memujinya, wal waroma'i, dan semua orang bersamaku. Wa mata ma, dan jika lumtuhu, aku mencelanya, maka aku mencelanya wahdi sendirian. Apa maksudnya? Abu Tamam menggambarkan seorang yang dermawan. Wa annau idza madahahu, jika dia memuji orang yang dermawan tersebut dengan qasidah. Qasidah itu syair panjang, lebih dari 6 bait itu disebut qasidah. Dan jika dia dalam hal-hal yang bersifat ilmiah, maka qasidah disebut mandumah. Jika dia dalam hal-hal yang bersifat ilmiah, disebut mandumah. Jika non-ilmiah, non-ilmu, disebut qasidah. Itu beda qasidah dengan mandumah, temanya. Kalau definisinya sama, syair panjang, berbait-bait. Wafaqahu annasu, maka semua orang mencocokinya. Mencocoki sang penyair dalam memuji. Namun jika dia mencela si dermawan, tidak ada seorang pun yang mencocokinya dalam masalah mencela. Kenapa? Likaramihi, karena dia seorang yang dermawan. Maka berat di lidah itu muncul gara-gara pengulangan kata amdahuhu. Karena antara hak dengan hak itu tanafur. Itu berat untuk diucapkan oleh lisannya orang Arab, karena dua-duanya satu makhraj, huruf halqi. Kemudian yang ketiga, ruwatnya kata. Yang dimaksud ruwat, ayakunal kalamu, kalimat tersebut tidak jelas penunjukannya pada makna yang diinginkan. Kenapa? karena penataan kata tidak sesuai dengan penataan pesan yang ingin disampaikan. Disebabkan karena fasal atau takdim, ada yang didahulukan dan ada diakhirkan, dan pembuangan. Contohnya perkataan Farosdak, catatan kaki Abu Faras Hammam ibn Ghalib At-Tamimi min asyhari syu'ara fil asr al-Umawi. Dia termasuk penyair yang terkenal di masa Umawi. Dia sejaman dengan penyair yang lain namanya Jarir dan Al-Akhtal. Wafat tahun 110 Hijriah. Nah, ada taqaid, ada taqid dalam lafaz dalam syairnya Farosdak. Ta'ala fa in ahatani la takhununi. Marilah jika engkau telah berjanji kepadaku, jangan khianati diriku. Nakun mislaman, jadilah kita semisal orang. Ya dhi'bu wahai serigala, yastahibani yang berkawan. Maka di sini penyair memberikan jeda antara isi mausulman dengan silah mausul, yaitu jumlah yastahibani dengan mendatangkan jumlah nida yaitu ya dhi'bu. Maka ini menjadi lafadznya jadi sulit untuk dipahami. Lain hanya kalau ya dhi'bunya dibuang atau diletakkan di belakang nakun mislaman yastahibani ya dhi'bu, tentu lebih mudah untuk dipahami. Kemudian keruwetan, ruwet secara makna, artinya maknanya itu samar, tidak dipahami kecuali mikir lama. Contohnya perkataan Zuhair, catatan kaki Zuhair ibn Abi Sulma Al-Muzani, penyair jahiliyah di antara pemilik Al-Mu'allaqat. Ini Mu'allaqat itu adalah syair yang dianggap unggul di masa jahiliyah. Syair yang dianggap unggul di masa jahiliyah, karena di masa jahiliyah saat haji ada pasar-pasar sastra, di sana ada perlombaan, ada kemudian juri-jurinya, di antara jurinya itu An-Nabirah. Nanti kemudian yang dimenangkan oleh juri maka dianggap sebagai syair yang paling top. Kemudian sebagai bentuk kehormatan, syair tersebut ditulis kemudian digantung di Ka'bah. Kemudian digantung di Ka'bah sehingga disebut Al-Mu'allaqat. Dan yang terkenal ada 7 Mu'allaqat. Ini 7 Mu'allaqat. Nah, di antara yang syairnya terpilih, ini syairnya terpilih adalah Zuhair ibn Abi Sulma. Ini terpilih sebagai Mu'allaqat. Ya, dia punya syair malam yadud, siapa yang tidak membela anhaudihi dari telaga airnya dengan senjatanya yuhaddam, maka dia akan dihancurkan. Dan siapa yang tidak mau mendolimi orang lain, dia akan didolimi. Maka di sini ada keruwetan pemaknaan. Haitsu di mana penyair Abara mengungkapkan melindungi hak, dia sebut dengan kezaliman, dan itu makna yang jauh. Siapa yang tidak zalim, tidak zalim terhadap manusia, maka dia akan dizalimi. Artinya siapa yang tidak, itu makna dekatnya seperti itu. Makna yang jauh yang dia inginkan, namun makna jauh yang dia inginkan, siapa yang tidak melindungi haknya, dia akan didolimi. Namun menggunakan kalimat, siapa yang tidak mendolimi, dia akan didolimi. Pesan yang ingin disampaikan, siapa yang tidak melindungi hak, maka dia akan jadi korban kezaliman. Maka untuk dari siapa yang tidak zalim, maka didolimi, sampai kepada siapa yang tidak menjaga hak miliknya, maka dia akan jadi korban kezaliman, itu perlu mikir lama. Ba'da, setelah kita paham, mayalhaku bil kalimati wal jumlati minal uyub, sejumlah kejelekan yang melekat pada kata ataukah kalimat, maka kita akan memindah pembicaraan tentang sifat uslub. Sifat-sifat uslub. Uslub tadi definisinya cara dalam memilih kata dan menyusun kata. Maka di antara label yang diberikan pada sebuah uslub, yang pertama al-wudhu'. Saat Anda membaca bait Ahmad Syauqi, maka pesan-pesan bait itu datang pada pikiran tanpa capek. Artinya penyair telah dapat taufik, penyair telah demikian bagus dalam memilih kata-katanya dan kalimat-kalimatnya untuk menunjukkan pada satu pesan yang dia inginkan dengan mudah dan mudah. Dan wudhu'ul uslub, uslub yang mudah, ghaliban biasanya dituntut pada teks-teks ilmiah, nahwu, sarab, sejarah dan geografi. Al-quwah, yang dimaksud dengan istilah quwah di sini, di ilmu balaghah berkenaan dengan uslub, adalah qudratul adib ala ta'thiri fi nafsil qari'i aw sami'i. Ini adalah kemampuan seorang sastrawan untuk memberikan kesan pada jiwa pembaca atau pendengar, jika itu berupa ceramah. Artinya, kata-katanya, pesan-pesan yang dia gunakan mampu untuk mengungkapkan ide-ide, afkar ide. Ide-ide sang sastrawan, perasaannya dalam emosi yang tulus. Dan sarana yang bisa digunakan oleh seorang sastrawan untuk mewujudkan uslub yang kuat adalah menggunakan kata dengan penggunaan majasi jika kondisi iqtada mengharuskan hal itu. Meletakkan di depan sesuatu yang harusnya di belakang, minal kalimat, yaitu kata. Ada kata yang diletakkan di depan padahal semestinya diletakkan di belakang untuk mewujudkan satu tujuan balaghi. Ijaz ringkas dalam pengungkapan jika memang sikon mendorong untuk singkat. Nah, jika sebuah teks sastra menyelisihi tiga asas ini, maka dia menjauh dari al-quwah dan condong menjadi teks yang lemah. Kemudian label yang lain untuk teks, untuk uslub adalah jazalah dan riqqah. Jazalah dan riqqah adalah dua label untuk kata yang digunakan oleh seorang sastrawan untuk mengungkapkan pesan-pesannya. Maka jika dia membicarakan satu tema, alati tahtaju ilal quwwah, yang perlu al-quwwah, semacam deskripsi tentang sebuah peperangan misalnya, maka dia semestinya menggunakan kata-kata yang disebut dengan jazalah. Ini kata-kata yang cocok untuk hal-hal yang keras, serius. Adapun jika topik yang dibicarakan adalah rokikon lembut, semacam mendeskripsikan bunga yang ada di taman, maka adalah digunakan kata-kata yang rokikah, kata-kata yang lembut. Maka jika sebuah uslub itu menjauh dari kaidah ini, disebutnya teks yang dhaif. Maka jazalah atau jazalah adalah kosakata-kosakata yang cocok dalam situasi serius, keras, dan semacam itu. Kemudian wahda al-udwiyah, kesatuan organ. Sama di bahasa Indonesia juga namanya kesatuan organ. Yuksatu biha, yang dimaksud dengan kesatuan organ adalah satu qasidah itu dibangun binaan udwiyan hayyan, bangunan organ yang hidup. Hal itu terwujud jika terpenuhi pada satu qasidah poin-poin berikut ini. Yang pertama, kesatuan tema, kesatuan rasa. Kemudian sistematisnya gambaran dan ide, tartiban mantiqiyan, dengan urutan yang logis. Tataqaddam biha al-qasidatu syai'an fa syai'an, Maka kasidah itu memaparkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai berakhir kepada penutup. Yastalzimuha, yang mengharuskannya adanya sistematika gambaran dan ide-ide. Yang ketiga, bagian-bagian dari qasidah dan bait-baitnya harus kokoh dan terikat erat, di mana sebagiannya yaisuya di ba'dua ila ba'din, sebagiannya mengantarkan pada yang lain, antariki tasasulil alfkar. Tasasul itu artinya ya, runtut. Nah, runtut dia. Antariki tasasul al-afkar, dengan cara ide-idenya adalah ide-ide yang runtut dan runut. Ya. Wal masyair, demikian juga perasaan ya, alami dan dipaksakan. At-taba' wa sin'ah. Yang dimaksud dengan alami, seorang sastrawan membiarkan jiwanya bersama tabiat dirinya untuk mengungkapkan afkar ide-idenya. Bihaisu dimana datanglah satu kata dan ungkapan mengungkapkan perasaannya tanpa dibuat-buat. Nah, sin'ah bisa kita terjemahkan dengan dibuat-buat, dirikayasa. Maksudnya adalah takaluful kalimat, dipaksakannya sejumlah kata dan ungkapan yang menunjukkan pada satu pesan untuk mewujudkan satu bentuk muhasinat. Satu bentuk muhasinat lafdiyah atau maknawiyah. Contohnya sebagaimana sajail kuhan, sajaknya para dukun. Dukun di masa jahiliyah, mantranya itu bersajak. Itu ciri khas dukun. Dukun Arab jahiliyah itu punya mantra. Dan mantranya pasti bersajak. Pasti bersajak. Dan mereka bikin sajaknya itu takalluf. Sehingga sajak takalluf itu identik dengan sajakul kuhan. Kalau disebut sajak yang dipaksa-paksa, tidak alami mengalir, namun kelihatan kalau dipaksakan, nah itu identik dengan sajaknya al-kuhan para dukun. Ceritanya demikian. Jika Anda memperhatikan teks perkataan Ahmad Syauqi, Anda jumpai ya, teks tersebut mencakup sejumlah sifat uslub yang bagus. Ada wudu, ada jazalah, dan ada alami. Ada jelas, ada kata-katanya itu kokoh dan alami. Dan matar apa yang Anda lihat pada teks tersebut, digunakannya beberapa kata al-muhiyah yang menunjukkan, yang mengungkapkan, yang cocok dengan topik. Misalnya ada kata lisanul bilad, nabdul ibad, kahful kuhukuk. Yang diksi-diksi ini untuk takbir mengungkapkan hak rakyat. Janab sebagai pengganti kata-kata zalim, sadab ya, mengungkapkan kegelap kebodohan yang sangat. Watafarat finnasi, dan lengkap di teks tersebut ikatan yang kuat dan kecocokan antara penyair dengan ide-idenya. Hak kokoh keduanya mewujudkan kesatuan organ dalam dalam qasidah. Dan Syauqi mengungkapkan perasaannya dan perasaannya tanpa dipaksa-paksakan. Dan perlu diketahui tersebar sastra yang bersifat tidak alami, dipaksakan, fi usur ad-da'fi al-adabi, di zaman kemunduran, kelemahan sastra Arab. Kemudian ilmu ma'ani uslubul khobar, pengertiannya, macam-macamnya dan fungsinya. Telah Anda ketahui bahasanya balaghah adalah cocoknya kalimat dengan kondisi pendengar. Walil maudu, dan tema yang kalimat tersebut disampaikan padanya. Di samping dia adalah kata-kata yang fasih. Ilmu yang membahas Fi dzalika hal ini disebut oleh ulama balaghah dengan sebutan ilmu ma'ani. Yang diantara bahasannya adalah pembahasan tentang kalimat berita dan non-berita, kondisi musnad dan musnad ilaih, yaitu kapan dibuang dan kapan dimunculkan, ada qasar, ada fasal wal wasal, ada ijaz itnab, dan akan kita mulai dengan khobar. Contoh, ada seorang mencela dunia di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lantas Ali mengatakan, dunia adalah tempat ketulusan bagi siapa saja yang tulus dengan dunia. Dia tempat keselamatan bagi orang yang faham dunia. Dia tempat kekayaan bagi orang yang mengambil bekal dari dunia. Dia adalah tempat turunnya wahyu Allah, tempat sholatnya para malaikat Allah, masjidnya para nabi Allah, tempat berdagang dan berbisnisnya para kekasih Allah, yang dalam bisnis tersebut mereka untung berupa mendapatkan kasih sayang Allah, dan mereka iktasabu mendapatkan fiha di sana al-jannata surga. Biografi Al-Qa'il penutur, Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Manaf ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami dari anak perempuan Nabi yang paling belia, yang paling kecil dan yang paling dicintai, Fatimah. Asibian, anak kecil atau remaja yang pertama masuk Islam. Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat, karena khatiban baliran syuja'an. Beliau terkenal sebagai orator ulung, baliran, pemilik kata-kata yang baligh. Sujaan seorang yang gagah pemberani, wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah di kota Kufah. Kandungan bait. Maka Ali memuji dunia dan melabeli dunia sebagai tempat penuh kebaikan dan manfaat bagi seorang yang beramal di dunia dengan penuh ketulusan dan niat yang baik. Dia adalah tempat selamat dari dosa dan dosa bagi siapa yang memahami annaha adroka, memahami annaha bahasanya dunia adalah jalan menuju akhirat. Wafiha di dunia terdapat kecukupan bagi orang yang mencari bekal berupa takwa. Kemudian Ali melabeli dunia bahasanya dia adalah tempat turunnya wahyu Allah, tempat sholatnya para malaikat Allah, dan tempat sujud para nabi dan rasulnya. Dan dia ada tempat yang di tempat ini para wali dan orang-orang saleh akhlasan menuluskan, memurnikan ibadah kepada Rabbnya, sehingga mereka mendapatkan rahmat Allah dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Pengertian uslub khobar. Teks di atas yadumu memuat sejumlah kalimat berita tentang deskripsi dunia. Contoh kalimat beritanya, adunya darusi teki liman sodakoha, daruna jatin liman fahima anha, dan seterusnya. Wahia dan kamatar sebagaimana Anda saksikan, dia ini adalah sejumlah berita yang mungkin benar dan dusta tanpa melihat siapakah penuturnya. Jika berita tersebut cocok dengan realita, maka itulah berita yang benar. Jika menyelisih realita, maka itu berita yang bohong. Dengan ini kita mampu mendefinisikan kalimat berita. Yang dimaksud kalimat berita adalah setiap ucapan yang mungkin jujur dan bohong karena zatnya tanpa melihat siapakah orang yang mengucapkannya. Inilah definisi khobar menurut para pakar ilmu ma'ani. Macam-macam kalimat berita. Semua berita, kalimat berita yang Anda dengar dan Anda baca itu terbagi menjadi tiga macam. Dilihat dari perlu adanya taukid ataukah tidak. Jika Anda memperhatikan kalimat berita yang telah lewat Anda jumpai, dia kosong dari ada taukid yang telah Anda ketahui dan pelajari di materi ilmu nahwu. Kenapa kosong dari taukid? Karena orang yang diajak bicara pikirannya kosong dari kalimat-kalimat berita ini. Oleh karena itu, maka penutur tidak berpandangan adanya keperluan, adanya kebutuhan memberikan taukid. Maka dia sampaikan kosong dari ada taukid. Kalimat berita semacam ini disebut khobar ibtidai. Namun jika Anda sampaikan pada salah satu kawan satu berita, dan Anda lihat dia meragukan benarnya berita, maka dia bimbang antara percaya dengan mendustakan. Yah sunubika, maka bagus, artinya dianjurkan. Dan anjurannya adalah anjuran lughawi dan bukan syar'i. Maka dianjurkan, disarankan untuk diberi kalimat berita tersebut, diberi taukid dengan salah satu adat taukid untuk menghilangkan ragu dan bimbangnya. Karena taukid itu memberikan, yamnahu memberikan. Memberikan pada satu kalimat berita kekuatan. Misalnya Anda katakan pada kawan Anda yang ragu tentang kalau dia lulus. Dia merasa tidak pede, ujiannya dia sepertinya tidak lulus. Maka kita gunakan taukid. Innaka najihun. Maka Anda kuatkan kalimat berita ini dengan adat taukid. Satu adat taukid yaitu inna. Untuk menghilangkan keraguannya. Dan kalimat berita semacam ini disebut tolabi. Dan jika Anda sampaikan satu berita kepadanya dan Anda lihat dia mengingkarinya, tidak percaya dengan matmun, dengan isinya, wajib, yaitu wajib lughawi, wajib bagi Anda untuk menguatkan hal tersebut, menguatkan kalimat berita dengan lebih dari satu adat taukid berbanding lurus dengan kadar pengingkarannya kuat ataukah lemah, untuk menghilangkan pengingkarannya dan mengajak dia untuk percaya. Semisal Anda berkata kepada seorang yang tidak percaya turunnya air hujan, maka Anda katakan laqad nazalal matar, karena dia berada dalam gedung, tidak tahu kalau di luar hujan. Maka Anda beri taukid untuknya kalimat berita ini dengan lebih dari alat taukid untuk menghilangi pengingkarannya. Dan alat taukid di sini adalah sumpah yang dibuang, yang kemudian ditinggalkan indikatornya, yaitu lam yang terletak setelah jawaban. Dan huruf qad. Maka kalimat berita jenis ini disebut berita ingkari. Maka laqad nazala al-matar, itu lamnya itu mengisyaratkan laqad, lamnya mengisyaratkan adanya kosan. Sehingga di situ bisa kita katakan hasilnya adalah wallahi qad nazala al-matar. Di antara alat untuk memberikan taukid, inna, anna, sumpah, lamul ibtida, itu lam yang melekat pada mubtada. La Muhammadun qaimun misalnya. Dua nun taukid yang khafifah ataupun thaqilah, huruf tambih, ala dan sejenis itu, qad dan amma syartiyah. Kemudian fungsi kalimat berita. Ketika tatahaddas, ketika Anda menyampaikan satu kalimat berita atau menceritakan satu peristiwa atau kisah, maka Anda memaksudkannya dengan ghardan muayyanan, tujuan tertentu dari perkataan Anda dan cerita Anda. Maka demikian juga apa yang Anda pelajari adalah ibaratan an akhbarin. Apa yang Anda pelajari itu mengungkapkan akhbarin, satu kalimat berita yang maksudnya adalah tujuan tertentu. Nah, apa tujuannya? Ya, nanti tujuan pertama faedatul khobar, yang kedua nanti lazimul faedah. Ya, ta'amal, renungkalah berita atau kalimat berita yang dimuat oleh teks. Perhatikan bahasanya penutur menginginkan memberitahu pendengar atau orang yang ada bicara bima dengan hal-hal yang tidak dia ketahui tentang dunia. Maka tujuan semacam ini disebut faedatul khobar. Karena penutur bermaksud memberi pengetahuan kepada orang yang diajak bicara dengan hukum atau dengan label yang terkandung pada satu kalimat berita. Wala alaka, dan boleh jadi Anda telah paham tujuan dari kalimat berita yang dimuat oleh semua pelajaran yang Anda pelajari. Yang kedua, terkadang penutur memberikan satu, menyampaikan satu kalimat berita, dan bukanlah tujuannya memberitahu dan mengkabarkan pendengar atau orang yang diajak bicara bimashtamala alaihi al-khabaru min faedah, faedah yang terkandung pada kalimat berita. Karena informasi tentang hal tersebut telah diketahui oleh pendengar sebelum si penutur mengetahuinya. Sehingga penutur bercerita ini tujuannya untuk menjelaskan kalau dia tahu dengan berita itu. Misalnya, laqad dzakarta, Anda telah mendiskusikan pelajaran Anda secara baik. Maka orang yang ada bicara mengetahui bahasanya dia telah mendiskusikan pelajarannya dengan diskusi yang baik. Fahuwa, maka orang yang diajak bicara tidak dapat faedah dari isi berita. Namun istafada, namun dia mendapatkan manfaat. Bahasanya penutur adalah seorang yang berilmu. Ya, maka atau punya pengetahuan tentang hal ini, maka tujuan dan fungsi semacam ini disebut lazimul faedah. Menyampaikan salah satu kalimat berita kepada seseorang untuk memberitahu dia kalau saya tahu. Dan dua hal ini adalah dua tujuan pokok penyampaian kalimat berita. Waqad yulqa, dan kadang disampaikan satu kalimat berita karena tujuan balaghah yang lain yang bisa dipahami dari rangkaian kalimat. Di antaranya adalah membanggakan diri. Semacam perkataan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang Arab yang paling fasih, bedanya atau karena aku adalah berasal dari Quraisy. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah seorang nabi bukan bohong, aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Tujuan yang lain menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan. Seperti firman Allah Ta'ala melalui lisan Zakaria alaihissalam, wahai Rabbku, sesungguhnya telah lemah tulang-tulang dan kepala pun telah ista'ala syaiba, telah menyala dengan uban. Maka Zakaria menceritakan kondisinya dan menampakkan kelemahannya dan ketidakmampuannya setelah dia tua. Istirham, minta dikasihani. Wal istiqtaf, sama, minta dikasihani. Contoh kalimat ini, fakirun ila afillahi wa ufranihi. Kemudian al-hathu, motivasi untuk sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Semacam perkataan Samuel atau Samuel. Yeah. Siapa dia? Syairun jahili, penyair jahiliyah, yutrabu bi al-masal fil wafa, dia menjadi tolak ukur dalam masalah kesetiaan dengan janji. Dan dia punya tembok benteng pelindung di daerah Taima yang disebut dengan Ablaq. Dia mengatakan falaisa sawa, tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang jahulu, orang yang tidak berilmu. Menampakkan kesedihan atas sesuatu yang disukai. Semisal, ini wadatuha ungsa, ya Allah, aku melahirkannya dalam keadaan dia perempuan. Artinya tidak suka karena yang diinginkan adalah anak laki-laki. Nah, kemudian insya, pengertian macam-macamnya dan macam-macam dari bagiannya tersebut. Ya, perkataan Syafi'i dalam satu syair yang isinya nasihat. Da'il ayyama, biarkan hari-hari berbuat apa yang dia kehendaki. Watib nafsan, ndaklah gembirakan hatimu. Ya, taibun nafsan artinya hati yang gembira. Idza hakamal qada'u, jika takdir telah menetapkan. Wala tajza, jangan berkeluh kesah karena satu peristiwa al-layali di malam hari. Karena peristiwa-peristiwa di dunia itu tidak ada yang abadi. Tidak ada sedih yang abadi, tidak ada tertawa yang abadi. Maka jika datang hal yang membuat sedih, maka jangan terlalu sedih. Dia cuma sementara. Kun rajulan alal ahwali jalda. Jadilah seorang yang jal dan yang sabar menghadapi hal-hal yang mengerikan. Wasimatuka dan akhlakmu adalah lapang dan dermawan. Namun jangan pernah berharap kelapangan dan toleran dari orang yang pelit. Fama finnari lidhumani ma'u. Maka tidak ada di dalam api bagi orang yang kehausan, tidak ada air. Terjemah syair, biografi penyair. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina tahun 1050 Hijriah. 150 Hijriah maksud saya. Tumbuh besar di Makkah Mukarramah, peduli dengan kajian nahwu, lughah, syair dan fikih. Asal dan menjadi alim yang menjadi rujukan dalam ilmu-ilmu ini. Pemilik mazhab Syafi'i dalam dunia fikih, wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Nah, penjelasan bait. Sang penyair berikan nasihat pada kita supaya tidak menyibukkan pikiran kita bima ta'ti bi al-ayyam minal masa'ib, dengan berbagai macam musibah yang akan dibawa oleh hari. Tidaklah jiwa kita itu ridha dengan qada dan qadar Allah. Karena ini adalah bagian dari kesempurnaan iman seorang muslim. Kemudian penyair menguatkan pesan bait yang pertama dengan melarang kita untuk berkeluh kesah ketika turun musibah. Karena peristiwa di dunia itu nanti datang kemudian pergi. Dan seorang yang berakal akan memanfaatkan hal ini, karakter peristiwa dunia, untuk bersabar. Orang itu yang akan mudah bersabar ketika menyadari ini akan berlalu. Sabar saja, ini akan berlalu. Di bait yang ketiga, penyair mendorong manusia untuk tidak lemah di hadapan kengerian waktu dan peristiwa-peristiwanya. Hendaklah jadi orang yang sulban, orang yang tegar menghadapinya dengan penuh kekuatan, keberanian, dan berhias dengan akhlak dermawan dan suka memberi. Di bait yang keempat, penyair melarang seorang untuk mengharapkan pemberian dari orang yang pelit. Sebagaimana api tidaklah dermawan memberikan kepada orang yang kehausan, memberikan air bagi orang yang kehausan. Demikian juga orang yang pelit tidak akan dermawan dengan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, telah kita pelajari bahasanya kalimat berita adalah kalimat yang mengandung kemungkinan jujur dan bohong dilihat dari kalimatnya itu sendiri, tanpa melihat siapakah penuturnya. Sekarang lihatlah, perhatikanlah ucapan penyair. Da'il ayyama, tib nafsan, kun rajulan, dan seterusnya. Itulah hit Anda perhatikan penyair memerintahkan seseorang di tiga kalimat yang pertama untuk membiarkan hari-hari berbuat apa yang dikehendaki. Hendaknya menjadi orang yang memiliki jiwa yang ridha dengan apa, dengan musibah yang Allah takdirkan. Syuja'an pemberani menghadapi hal-hal yang menakutkan. Dan melarangnya dari dua hal yang terakhir, keluh kesah dan menunggu pemberian orang yang pelit. Fahliyasi, maka apakah sah kita katakan penyair ini jujur dalam perkataannya ataukah bohong? Tobaan tentu tidak bisa. Tidak sah ungkapan demikian itu karena penyair tidak mengkabarkan kepada kita tentang terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya. Namun dia hanya memerintahkan dan melarang. Nah, semisal semacam ini disebut insya. Maka insya idan, jika demikian definisinya adalah kalimat yang tidak mengandung kemungkinan jujur dan dusta. Karena dia tidak mengkabarkan kepada kita terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Macam-macam insya. Insya terjadi terbagi menjadi dua macam yang pokok. Yang pertama insya tolabi, itulah kalimat non berita yang menuntut adanya sesuatu yang dicari yang belum terjadi, ghairu hasilin, belum terjadi waktu diminta. Bentuknya adalah amar, perintah dan larangan. Sebagaimana insya tolabi juga dijumpai di tiga jenis yang lain, kalimat tanya, kalimat panggilan dan angan-angan. Kalimat non berita non tolabi itulah yang tidak menuntut satu tuntutan yang dia memiliki sejumlah bentuk. Yang pertama ungkapan kagum, ma'ajmalas sama'a, betapa indahnya langit. Kemudian sumpah, semisal firman Allah Ta'ala demi matahari dan waktu duhanya. Dan sumpah ketika itu dengan wawu, dengan ba atau dengan ta. Kemudian taraji cirinya dengan menggunakan kata-kata la'ala, asa dan yang lain. Semoga Allah mendatangkan kemenangan. Kemudian fi'il yang biasa dipakai untuk memuji dan mencela, memuji pakai nikmat, pakai nikmah, mencela pakai bi'sa. Sebaik-baik anak muda adalah yang berbakti dengan dua orang tuanya. Sejelek-jelek akhlak adalah suka bohong. Nah, insya tolabi dan makna-maknanya. Maka insya tolabi tadi ada lima macam. Yang pertama, amar. Amar memiliki makna hakiki. Makna hakikinya tunggal. Yaitu tuntutan berbuat dalam bentuk al-istila, merasa lebih tinggi, wal-ilzam dan mengharuskan. Artinya dari orang yang lebih senior kepada anak muda. Semacam perintah yang muncul dari seorang bapak pada anaknya, seorang guru pada muridnya. Sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan dalam bentuk merasa lebih tinggi dan harus. Semacam larangan yang muncul dari Allah kepada hamba-hambanya. Semisal firman Allah Ta'ala, janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah perbaiki. Dan ini adalah makna hakiki untuk nahi. Istifham adalah tolabul ilmi, mencari pengetahuan tentang sesuatu yang belum, lam yakun makluman min qablu, yang sebelumnya tidak diketahui. Misalnya, kapankah Umar menjabat sebagai khalifah? Dan ini makna hakiki istifham. Tamani angan-angan, yaitu menginginkan sesuatu yang disukai yang tidak mungkin husuluhu terjadi, listihalati karena mustahil. Atau sulitnya untuk terjadi. Semacam perkataan Ibnu Athahiyah, wahuwa Ismail Ibn Qasim, penyair terkenal dari penyair Daulah Abbasiyah. Terkenal dengan kasidah-kasidahnya tentang zuhud. Ya, beliau punya syair, doa seandainya waktu muda bisa kembali pada satu hari nanti. Fa akhbar bima fa'ala al-mashibu. Atau fa ukhbirahu, maka aku akan kabarkan kepadanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah beruban. Ada tamani adalah laita, seruan. Tolabul ikbal, ya, permintaan Al Iqbal untuk datang dengan menggunakan huruf yang huruf ini berfungsi menggantikan kata-kata ada'u. Ya Musa artinya ada'u Musa. Akbil datanglah, jangan khawatir. Makna hakiki dari an-nida adalah tolabul iqbal, meminta untuk datang. Kemudian musnad dan musnad ilaih. Perkataan Abu Nuwas dalam penyesalan dan tobat. Bukan Abu Nawas, namun Abu Nuwas. Ya, namun Abu Nuwas. Dia seorang penyair. Ya Rabbi wahai Rabb, in adhumad dunubi, jika demikian besar dosa-dosaku, kathrotan karena demikian banyaknya, laqad alimtu bi anna afwaka a'dhamu, sungguh aku yakin maafmu jauh lebih besar. In kana la yarjuka ila muhsinun, jika tidak ada yang berharap kebaikanmu kecuali orang yang baik, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu, lantas dengan siapakah berlindung dan meminta perlindungan seorang pendosa. Ada'uka Rabbi kama amarta tadarru'an, aku berdoa kepadamu wahai Rabbku sebagaimana yang kau perintahkan. Aku berdoa tadarru'an dengan penuh merendah. Fa'idha radatta yadi, maka jika engkau tolak tanganku yang mengadah kepadamu, faman dayarhamu, maka siapakah yang menyayangi. Mali ilaika wasilatun illa raja, tidaklah aku punya wasilah sarana ilaika mendekat kepadamu kecuali berharap. Wajamilu afwika, dan indahnya maafmu. Thumma inni muslimu, kemudian statusku bahasanya aku adalah seorang muslim. Sang penyair, nama aslinya adalah Al-Hasan bin Hani. Min kibar suara, kibar, ya hebat, penyair hebat di masa daulah Abbasiyah. Maka dia bukan orang tolol, orang bodoh, sebagaimana cerita-cerita Abu Nuwas. Karena dia kibar suara. Lahir tahun 145 Hijriah, dan wafat di Baghdad tahun 198 Hijriah. Wahadil abiyatu, dan bait-bait ini disusun dan dibuat oleh Abu Nuwas tatkala kematian datang kepadanya sebelum beliau meninggal dunia. Sahul abiyat, penyair berdoa pada Rabbnya pada saat dia merasa dekat ajalnya dengan mengatakan, wahai Rabbku, jika dosa-dosaku di dunia demikian banyak, sungguh aku yakin maafmu itu yasa'uha, memenuhi semua dosa-dosa. Maka aku berharap agar engkau sayang kepadaku dan mengampuniku. Jika tidak boleh berharap ampunanmu kecuali mukmin yang baik, yang punya banyak amal soleh. Fa'ilaman, maka pada siapakah para pendosa mengadu, yalja'u mengadu dan mencari maaf, dan meminta maaf. Maka aku berdoa kepadamu wahai Rabbku, meminta perlindungan kepadamu, menampakkan kelemahanku padamu. Sebagaimana yang kau katakan dalam kitab Munya Mulia, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika engkau tidak sayang kepadaku, maka tidak akan menyayangiku satupun selain dirimu. Sesungguhnya dosa-dosaku banyak wahai Rabbku, dan tidak ada satupun sarana yang aku bisa mendekatkan diri kepadamu dengan sarana tersebut, kecuali aku berharap luasnya kasih sayangmu dan indahnya maafmu. Kemudian aku ada seorang muslim yang aku memurnikan tobat dan doa hanya kepadamu. Maka telah Anda pelajari bahwasanya kalam terbagi menjadi dua macam, kalimat berita dan kalimat insya. Masing-masing dari kalimat berita dan kalimat insya tersusun dari dua rukun, yaitu mubtada khobar atau fi'il fa'il, sebagaimana yang telah Anda pelajari di ilmu nahwu. Dua rukun ini, keduanya dalam balaghah disebut musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih adalah subjek di kalimat yang dia adalah mubtada dan fa'il. Musnad adalah predikat, dia adalah khobar dan fi'il. Maka saat kami katakan Muhammad mujtahidun, seorang yang rajin musnad ilaih, maka Muhammad adalah musnad ilaih karena rajin kita sandarkan pada dirinya. Sedangkan rajin itu musnad karena dia adalah label yang disandarkan pada Muhammad dan Muhammad dilabeli dengannya. Demikian juga pada kalimat istahada Muhammadun, musnad adalah fi'il yaitu istahada, musnad ilaihnya adalah fa'il yaitu Muhammad. Maka musnad adalah yang diberi yang diterangkan. Dalam bahasa Indonesia ada DM, diterangkan dan menerangkan. Maka yang namanya musnad itu yang diterangkan. Mahkum bihi atau mukhbar bihi, terjemah bebasnya diterangkan. Sedangkan musnad ilaih atau mahkum bihi, bihi berarti alat. Alat untuk menjelaskan, untuk memberi penilaian, artinya yang menerangkan. Itu musnad alias predikat. Musnad itu predikat, dia yang punya tugas menjelaskan. Sedangkan musnad ilaih alias subjek, maka dia mahkum alaih. Maka dia adalah objek penilaian, objek pemberitaan. Kemudian letak musnad dan musnad ilaih. Pertama fi'il tam, kebalikan dari fi'il naqis. Fi'il naqis itu apa? Kana dan teman-temannya. Tadi dijumpai azumat alimtu yarju di teks sebelumnya. Kemudian khobar mubtada, semacam qadir pada kalimat Allahu qadir. Isim fi'il contohnya amin. Masdar menggantikan fi'il amr. Sa'yan contohnya dalam kalimat sa'yan fil khair, mari sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kemudian berita atau khobar untuk nawasikh. Nawasikh itu kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya, kana, inna, dan dunna. Dan saudara-saudaranya disebut nawasikh. Af'alun nawasikh. Dan nawasikh terutama kana dan inna punya khobar. Maka nawasikh, khobar untuk nawasikh, yaitu kana dan saudaranya dan ina dan saudaranya. Semisal a'dhoma di bait dan muslim di bait terakhir. Maka dia adalah musnad. Maka musnad itu fi'il tam, khobar mubtada, isim fi'il, masdar pengganti fi'il amr, kemudian khobar kana dan inna. Sedangkan musnad ilaih itu empat, fa'il, contohnya dhunubi dalam bait pertama, muhsin, mujrim di bait yang kedua dalam teks. Pengganti fa'il, mubtada, kemudian isimnya nawasikh. Isimnya kana dan inna. Wala taghfa 'alaika amsilatu ma lam numassil lahu. Dan tidaklah samar bagi anda contoh kalimat yang tidak kami contohkan. Naibul fa'il apa contohnya misalnya. Maka itu tidak perlu dicontohkan karena sudah jelas. Karena ilmu balaghah itu dipelajari oleh orang yang sudah belajar nahwu dan sharaf. Kemudian at-taqdim wa ta'khir. Taqdimul musnad ilaih, musnad ilaih diletakkan di depan. Level atau posisi musnad ilaih itu memang di depan karena dia adalah mahkum alaihi, yang diberitakan, yang diterangkan. Maka kandungan dari musnad ilaih itu yang pertama kali terbetik di benak. Akan tapi meletakkan musnad ilaih di depan itu tidak wajib. Boleh diletakkan di depan, boleh di belakang. Dan musnad ilaih itu diletakkan di depan karena beberapa sebab. Yang pertama, bersegera memasukkan gembira ke hati pendengar. Semisal, najauka fil imtihan, lulusmu dalam ujian, fi awali qa'imatin najihin. Qa'imah itu daftar. Lulusmu dalam ujian terletak di nomor satu daftar orang-orang yang lulus. Maka musnad ilaih yaitu najahuka diletakkan di depan untuk memasukkan gembira di jiwa orang yang diajak bicara. Yang kedua, segera memasukkan rasa sedih ke jiwa orang yang diajak bicara. As-sijnu hakama bihil qadhi. Penjara adalah vonis yang dijatuhkan oleh Pak Hakim. Maka didahulukanlah musnad ilaih yaitu penjara untuk memasukkan sedih di jiwa orang yang diajak bicara dan dia adalah seorang yang zalim. Tabarruk, contohnya ismullahi ista'andu bihi, hanya dengan nama Allah dan ngalap berkah dengan nama Allah aku minta tolong kepadanya. Didahulukanlah musnad ilaih yaitu ismullah untuk tabarruk. Kemudian takhir musnad ilaih. Musnad ilaih alias subjek diletakkan di belakang. Maka mengakhirkan musnad ilaih idza kana taqdimul musnad, jika mendahulukan musnad satu hal yang vital. Mendahulukan musnad, musnad didahulukan daripada musnad ilaih karena tujuan-tujuan balaghah tertentu. Di antaranya menampakkan gembira dan gembira. Contohnya ucapan seorang penyair, sa'idat bi ghurati wajhika al ayamu wa tazayyanat bi baqa'ika al aqwamu. Gembira bi ghurati wajhika, dengan indahnya wajahmu hari-hari. Berhias bi baqa'ika, berhias tentang keabadianmu. Al-awamu tahun demi tahun. Maka didahulukanlah musnad yaitu sa'idat dan tazayyanat daripada musnad ilaih untuk menampakkan gembira dan gembira. Dan yang kedua adalah at-taswiq, membuat penasaran untuk disebutkannya musnad ilaih. Dan ini seringkali sering terjadi di bab pujian, semacam perkataan Muhammad ibn Wahib yang memuji Mu'tasim. Catatan kaki satu, Muhammad bin Wahib seorang penyair Abbasi penduduk Baghdad. Dia punya madaih kajian madaih qasidah pujian untuk Mu'tasim dan Ma'mun. Maka Muhammad bin Wahib memuji Mu'tasim. Catatan kaki dua, Abu Ishaq Muhammad bin Harun Rashid terkenal dengan sebutan Mu'tasim. Khalifah Abbasiyah nomor 8 lahir tahun 180 Hijriah, menjabat khilafah pada tahun para khalifah watawala khilafata, dan dia menjabat sebagai khalifah tahun 218. Belilah yang membangun satu kota. Ada satu kota namanya Surah Manro'a. Dalam jumlah. Surah Manro'a. Gembira siapa yang melihatnya. Itu disebut juga dengan Samira. Dia mengalahkan Romawi dalam pertempuran Amuriyah. Wafat tahun 227 Hijriah. Maka dia memuji Mu'tasim dengan mengatakan, ada tiga yang menerangi dunia dengan keindahannya. Matahari di waktu duha, Abu Ishaq yaitu Mu'tasim, dan rembulan. Maka musnad ilaih itu salasatun karena dia khobar muqaddam. Musnad salasatun karena dia khobar muqaddam. Musnad ilaihnya samsun duha dan atofnya. Didahulukanlah musnad untuk bikin penasaran pendengar untuk mengetahui siapakah musnad ilaih. Hal itu karena penyair ketika mengatakan tiga hal menerangi dunia dengan indahnya, maka jiwa pendengar jadilah dia tarhobufi, menginginkan mengetahui tiga hal tersebut yang bisa menerangi dunia dengan cahayanya dan keindahannya. Mengakhirkan musnad. Musnad diakhirkan karena tujuan yang sama dengan yang telah dulu disebutkan dalam masalah mendahulukan musnad ilaih. Qasar. Contohnya, qala ta'ala Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Mal farahu tidaklah waktu kosong, liburan misalnya, illa mafsadatun kecuali kerusakan. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Innama Allahu ilahun wahid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkataan Abu Fadl Al-Mikali. Siapa dia? Abu Fadl Abdullah ibn Ahmad Al-Mikali, amirun katibun syairun dari Khurasan. Asya hidup di daulah, di masa daulah Abbasiyah. Beliau mengatakan, umur seseorang dikruhu, ini adalah manakala orang tersebut tetap disebut-sebut. Latulu muddatihi, bukan panjangnya umurnya. Wa mautuhu, dan matinya seseorang yang hakiki adalah khizyuhu, hinanya dia. La yaumuhu adani, bukan harinya yang dekat. Kemudian perkataan Al-Khonsa, catatan kaki lima. Khonsa nama aslinya Tamarodo, pura-pura sakit. Bintu Amr ibn Haris ibn Syarid As-Sulami, min asyar syawairil Arab, termasuk penyair perempuan yang terkenal. Dia menjumpai masa jeliah dan Islam, aslamat masuk Islam, dan bagus keislamannya. Empat anak laki-lakinya gugur sebagai syahid di medan perang Qadisiyah di zaman Umar. Menyaksikan atau mengikuti empat anaknya mengikuti perang Qadisiyah tahun 16 Hijriah, wastushidu kulluhum, dan semuanya mati syahid. Dia mengatakan, ya, al-jadidaini di syarhul mufradat. Jadidain artinya malam dan siang. Malam dan siang disebut jadidain, dua yang baru, li tajaddudihima, karena senantiasa baru sepanjang tahun dan waktu. Khonsa mengatakan, innal jadidaini, sesungguhnya siang dan malam, fi tuli ikhtilafihima, dalam lamanya perbedaan malam dan siang, tidaklah merusak. Namun walakin yafsudun nasu, yang rusak itu manusianya, bukan zamannya. Maka Khonsa mengatakan, yang betul manusia yang rusak, bukan zaman yang rusak. Yang edan itu bukan zamannya, non orangnya yang edan. Qaulu syair, seorang penyair mengatakan, laisal yatimul ladhi mata waliduhu, bal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukalah yatim yang hakiki orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Yatim hakiki adalah orang yang yatim, tidak punya ilmu, tidak punya sopan santun. Sudah bodoh, jengkeli lagi. Sudah bodoh, bikin sepet lagi kelakuannya, omongannya. Nah, itu yatim sungguhan, yang layak untuk dikasihani. Ya, makna al-qasr. Inda tata'ammalu al-mithal al-awwal. Saat Anda merenungkan contoh yang pertama, Anda perhatikan. Di kalimat pertama, yufidu isinya mengkhususkan uluhiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sifat uluhiyah tidaklah melebar kepada selain Allah. Contoh yang kedua, yufidu isinya mengkhususkan waktu kosong dengan kerusakan. Artinya, waktu kosong itu khusus dengan kerusakan, tidak pernah berpisah dengan kerusakan. Kemudian berpisah sehingga ilama berpindah kepada sesuatu hal yang mengandung maslahat dan faedah. Contoh yang ketiga, yufidu isinya mengkhususkan tadzakur wal itiat, mengambil pelajaran, hanya bisa dilakukan oleh pemilik akal yang sehat. Tidak bisa melebar kepada orang yang tidak punya akal. Sedangkan contoh yang keempat, yufidu isinya, mengkhususkan zat Allah, bahasanya dia adalah sesembahan yang esa, tiada sekutu baginya, roddan sebagai sanggahan terhadap orang yang beranggapan berbilangnya Tuhan. Contoh yang kelima, yufidu isinya, mengkhususkan ibadah dan isti'anah untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak boleh disembah selain Allah, dan tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Contoh yang keempat isinya, mengkhususkan umur seseorang dengan masih dikenang dengan kenangan yang indah, dan mati yang hakiki adalah manakala dia hina di dunia. Kemudian contoh yang ketujuh isinya, mengkhususkan kerusakan itu pada manusia, bukan malam dan siang. Contoh yang kedelapan isinya, mengkhususkan yatim itu dengan yatim ilmu dan adab, bukan orang yang kehilangan bapak. Maka dari mimma mara, dari apa yang telah lewat, nudrik kita faham pengertian qasr. Qasr adalah taksisun amrin bi akhar, mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Atau qasru amrin ala akhar bi ihda turqil qasri al ma'rufah, membatasi satu perkara dengan satu perkara dengan salah satu metode qasr yang telah dikenal. Metode untuk melakukan qasr. Yang pertama, undur lihatlah contoh yang pertama dan yang kedua. Tulahid Anda perhatikan bahasanya pengkhususan itu nasya'a muncul karena keberadaan adat nafi yaitu la atau ma, dan adat istisna yaitu illa. Manakala dibuang dua adat ini, maka hilanglah taksis dan qasr. Di contoh yang ketiga dan keempat, kita jumpai bahasanya alat yang menghasilkan makna taksis adalah innama. Andai kita buang innama, maka taksisnya hilang. Nah, apa beda antara nafu dan istisna sama innama dalam dalalah ala taksis, menunjukkan pengkhususan? Maka bedanya adalah nafi dan istisna keduanya digunakan untuk perkara yang mukhatab itu tidak tahu atau mengingkari. Kalau mukhatab tidak tahu, kalau mukhatab sudah tahu atau tidak mengingkari dan menolak, ya maka makainya innama. Di contoh yang pertama, digunakanlah nafi dan istisna untuk menyanggah orang yang mengingkari keesaan Allah dalam uluhiyah. Dan ya, nafi dan keduanya, nafi dan istisna digunakan di contoh yang kedua untuk menyanggah orang yang meyakini bahwasanya waktu kosong memiliki maslahat dan faedah. Adapun inama digunakan untuk perkara yang tidak diketahui oleh pihak yang diajak bicara dan dia tidak mengingkarinya. Maka orang yang diajak bicara di contoh yang ketiga tidaklah tidak tahu. Artinya tahu, bahasanya pemilik akal yang sehat itulah yang akan menggunakan akal fil istifadah untuk mengambil faedah berupa ibrah kehidupan dan berbagai macam peristiwa di waktu. Karena ini adalah satu perkara yang telah diketahui dan jelas. Lakin kusidah biha, namun yang dimaksud dengan adalah at-ta'ridu menyindir. At-ta'rid menyindir. Namun yang dimaksudkan adalah menyindir, sindiran berupa celaan terhadap orang kafir. Bahasanya orang kafir karena mereka tidak menerima dakwah dan tidak masuk ke dalam Islam, jadilah mereka teranggap orang yang tidak punya akal. Dan digunakannya dua cara ini, nafu dan istisna, dan innama yuksibani al-kalama, memberikan kepada satu kalimat, diberikan pada kalimat itu kekuatan dan penekanan. Pada saat Anda merenungkan contoh yang kelima, Anda jumpai bahasanya taksis itu muncul karena takdim mahaku takhir, meletakkan di depan sesuatu yang semestinya di belakang. Iyaka adalah domir munfasil, mahalnya nasab maf'ul bihi untuk fi'il yang terletak di belakang, yaitu na'budu. Sedangkan iyaka yang kedua adalah maf'ul bihi untuk fi'il nasta'inu. Seandainya kita katakan na'buduka wa nasta'inuka, maka hilanglah makna kasar dan hilanglah taksis. Contoh mendahulukan khobar daripada mubtada, firman Allah Ta'ala, hanya milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Di contoh yang keenam, penyair mengingatkan bahasa umur seseorang yang dia hidup dalam kehidupan dunia tidak bisa diukur dengan hari dan tahun, namun diukur bima yaqulu annasu, dengan apa yang dikatakan oleh manusia tentang perbuatan baiknya dan sifat-sifat terpujinya. Sebagaimana kematian tidak bisa dikiaskan dengan ya dunui ajalihi, tidaklah bisa diukur dengan dekatnya ajal, namun diukur dengan apa yang terjadi dalam umur berupa kehinaan dan kehinaan. Maka perhatikanlah bahasanya bait ini mengandung dua unsur. Pertama, mengkhususkan umur seseorang itu adalah sebutan dan pujian yang baik untuknya. Pengkhususan matinya seseorang itu dengan hina wal'ar dan memiliki aib. Dan adat yang dipakai yang menghasilkan makna kasar dalam dua kalimat di atas adalah la yang menjadi ataf. Di contoh yang ketujuh, Khonsa menjelaskan ya ada perbedaan antara takrir dengan tahrir. Ya, takrir ya fi'ilnya yukarir, dengan tahrir fi'ilnya yuharir. Ya, takrir itu menjelaskan dengan kata-kata, sedangkan tahrir itu menjelaskan dengan tulisan. Tukariru al-khonsa, Khonsa menjelaskan bahasa malam dan siang adalah waktu, tidak layak diberi label rusak. Namun manusia yang hidup di malam dan siang itulah yang layak diberi label rusak karena mengikuti hawa nafsu dan perasaan mereka. Maka Khonsa meniadakan di bait syairnya kerusakan dari malam dan siang, dan dia batasi hanya pada manusia. Dan alat yang dipakai untuk kasar adalah lakin yang menjadi ataf. Di bait yang terakhir, penyair meniadakan kalau yatim adalah orang yang kehilangan bapaknya, namun yatim adalah orang yang tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan adab. Maka dikhususkanlah yatim dengan yatim ilmu dan adab ba'da an-nufiya, setelah ditiadakan kalau yatim itu adalah orang yang kehilangan ayahnya. Adat yang dipakai untuk menghasilkan qasr adalah bal sebagai huruf atop. Maka disyaratkan dalam lakin dan bal harus didahului nafi atau nahi. Kebalikan la di mana disyaratkan didahului itsbat, itsbat kalimat positif, tidak mengandung nafi atau nahi. Kemudian qasar terbagi melihat dua unsurnya. Dengan merujuk pada contoh-contoh yang lewat, Anda perhatikan setiap jumlah yang mengandung qasar itu mengandung dua unsur dasar, maksur dan maksur alaih. Menurut para ulama balaghah, maksur dan maksur alaih itu dikenal dengan sebutan tarafail qasar. Dan jika Anda telah mengetahui maksur alaih dalam satu kalimat qasar, mudah bagi Anda mengetahui manakan yang qasar. Maksur alaih dalam nafi dan istisna adalah yang disebutkan setelah adat istisna. Maka maksur adalah kata-kata ilah di contoh yang pertama dan faroh di contoh yang kedua. Sedangkan maksur alaih dalam innama adalah yang di belakang dan hukumnya wajib, semacam ulul albab di contoh yang ketiga, ilahun wahid di contoh yang keempat, dan maksur tadzakur di contoh yang ketiga, lafadz jalalah di contoh yang keempat. Kemudian maksur alaih dalam takdim mahaku'u ta'khir adalah yang di depan, contohnya iyaka di contoh yang kelima. Sedangkan maksurnya adalah ibadah dan isti'anah. Maksur manakala dalam qasar menggunakan ataf dengan la. Ya, qasarnya adalah mukabil kebalikan setelahnya la. Contohnya dikruhu dan risyuhu. Sehingga maksurnya adalah umur seseorang dan kematiannya. Maksur alaih untuk ataf dengan lakin dan bal adalah yang disebutkan setelah lakin dan bal. Contohnya manusia di contoh yang ketujuh, yatim ilmu dan adab di contoh yang kedelapan. Sedangkan maksur adalah fasad dan yatim. Qasar terbagi dengan melihat dua rukunnya menjadi dua macam, yaitu qasu sifat ala mausuf. Artinya, satu sifat dibatasi hanya dimiliki oleh mausuf. Bi wuku'iha qablahu fil kalam, dengan terletaknya sifat sebelum mausuf dalam kalimat. Yang kedua adalah qasar mausuf atas sifat. Itu mausuf dibatasi hanya memiliki sifat tertentu, karena biwuku'ihi qablaha fil kalami, dengan terletaknya mausuf sebelum sifat dalam kalimat. Al-khulasah, kesimpulan. Qasar pengertiannya adalah mengkhususkan satu perkara dengan yang lain dengan menggunakan cara-cara qasar yang dikenal. Cara qasar yang terkenal ada empat, an-nafyu dan istisna. Maksud alaihnya adalah setelah adat istisna. Innama maksud alaihnya adalah wajib yang belakang, mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan. Maksur alaih adalah yang di depan. Ataf dengan la, bal dan lakin. Maksur alaih dalam ataf dengan bal dan lakin adalah yang setelah bal dan lakin. Setiap qasar punya dua unsur, maksur sama maksur alaih. Dan qasar dilihat dari dua unsurnya terbagi menjadi dua macam, qasar sifat ala mausuf dan qasar mausuf ala sifat. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan pada al-asr. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam.